sebuah syair lagu dan ku dendangkan hanya untukmu. Ku pandangi wajah bermata sayu dan aku pun mulai merayu. Aha, semoga kau selalu bahagia. Aha, kekasih hati setia. Lupakan saja semua yang ada di dunia, kita akan selalu bahagia. Biarkan saja orang di sekitar kita, anggap saja mereka tak ada. Kuberikan setangkai bunga, bunga cinta kita berdua. Kau selipkan di telinga, indahnya dipandang mata. Dipandang mata.